لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Salawat dan salam semoga dianugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita berjumpa dalam kajian tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa, di mana kegiatan kita ini, kajian kita adalah di hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang merusak puasa. Pada sore ini kita masuk ke dalam pembahasan babun fi bayani ahkamil qada'i lisyam, bab tentang penjelasan hukum-hukum mengqada puasa. Man aftara fi Ramadan bisababin mubah kal a'dhar syar'iyyah allati tubihu al-fitra aw bisabab muharram kaman abtala sawmahu bijima'in aw ghairihi wajaba 'alaihi al-qadha. Siapa yang berbuka pada siang Ramadan atau siapa yang berbuka pada Ramadan disebabkan oleh penyebab yang mubah, seperti udzur-udzur syar'i yang membolehkan berbuka atau sebab yang diharamkan, seperti orang membatalkan puasanya dengan berjima atau yang lainnya, maka wajib baginya mengqadha puasanya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatum min ayyamin ukhra, dalam surah Al-Baqarah ayat 184, yaitu gantilah pada hari-hari yang lain. Wa istahabbu lahu al-mubadaratu bil qada' li ibra'i dhimmatihi. Dianjurkan baginya untuk bergegas menyegerakan mengqadha puasa. Dianjurkan libra'i zimmatih, agar dia bisa melunasi kewajibannya, ya, melunasi tanggung jawabnya. Wa istahabu ayakunal qada'u mutatabi'an, dianjurkan baginya untuk mengqada'nya dengan terus menerus atau berturut-turut. Li'annal qada'a yahkil ada', karena mengqadha itu, ya, seperti meriwayatkan yang ada, ya, yakni al-qadha, ya, seperti menunaikan. Mengqadha seperti menunaikan. Ketika menunaikan itu adalah berkelanjutan, tidaklah qadha juga berkelanjutan. Fa'in lam yaqdi 'ala al-fawr, kalau seandainya dia tidak bisa mengqadanya segera, wajib al-azmu 'alaihi, harus ada tekad untuk mengqadanya. Wa yajuzu lahu at-ta'khir, boleh baginya untuk mengakhirkan atau mengundurkan. Kenapa? Li'anna waqtahu muwassa'un, karena waktunya itu lapang, waktunya lapang. Wa kullu wajibin muwassa'in yajuzu ta'khiruhu ma'al 'azmi 'alaihi, setiap kewajiban yang memiliki waktu yang lapang boleh diakhirkan, namun diiringi dengan azam, tekad untuk melakukan, ya, tekad untuk melakukannya. Kama yajuzu tafriqatuhu bi'ayasumahu mutafarriqa, dan boleh juga dia mencicil-cicil, memisah-misahkan satu sama lainnya dengan cara berpuasa terpisah-pisah. Hari ini puasa, besok atau lusa itu belum, kemudian setelah itu berikutnya, kemudian seterusnya. Artinya dua hari dia puasa, satu hari puasa, atau dua hari tidak, satu hari puasa, boleh, terserah, dia pisah. Lakin idza lam yabqa min Sya'ban illa qadru ma 'alaih. Akan tetapi apabila hari-hari Sya'ban tidaklah tersisa kecuali sejumlah dia berpuasa yang wajib dia qadha, fa innahu yajibu 'alaihi tatabu'u ijma'an. Maka wajiblah bagi dia untuk mengerjakan berturut-turut secara ijma' ulama. Ya, lidaiqil waqt, karena waktu sudah sempit, enggak ada lagi. Kalau dia pisah lagi nanti dia tidak mengerjakan puasa. Wala yajuzu ta'khiru ila ma ba'da Ramadan akhar li ghairi udhr. Tidak boleh dia mengakhirkan, mengqadha puasa setelah Ramadan berikutnya disebabkan tanpa ada uzur, maka tidak boleh. Ini qawli Aisyah radhiyallahu anha, dan perkataan Aisyah, kana yakunu alayya sawmu fi Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban limakani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Aisyah mengatakan, saya memiliki kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, dan saya tidak mampu untuk mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Kenapa? Karena posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi ada uzurnya karena dia melayani Rasulullah, maka tidak ada kesempatan dia untuk mengerjakan puasa. Maka perkataan ini adalah fadalla hadza ala anna waqtal qadha muwassa'un. Ini menunjukkan bahwa waktu mengqadanya itu luas. Illa alla yabqa min Sya'ban illa qadru al-ayyam allati 'alayhi. Sampai batas tidak ada yang tersisa dari Sya'ban kecuali seukuran hari-hari puasa yang wajib dia tunaikan. Fayajibu alaih siyamu qabla dukhuli Ramadan al-jadid. Maka wajib dia mengerjakan puasa sebelum datang masuk Ramadan berikutnya. Nah, terkadang kita melihat, subhanallah, ketika kewajibannya 10 atau kewajibannya 7 misalkan, atau kewajibannya 6, sementara Sya'ban tinggal hanya 3 hari, lalu mulai meminta fatwa, lalu minta pertanyaan dan sebagainya, bagaimana cara? Subhanallah, kemana aja hari-hari yang lama ini? Ya, fa in akhara al-qadha ala an ata alai Ramadanun jadid, kalau seandainya dia akhirkan mengqadanya sampai datang Ramadan yang baru, فَإِنَّهُ يَسُمُّ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ وَيَقْطِي مَا عَلَيْهِ بَعْدَهُ ثُمَّ إِنْ كَانَ تَأْخِيرُ لِعُذُرٍ لَمْ يَتَمَكَّنْ مَعَهُمْ مِنَ الْقَضَاءِ فِي تِلْكَ الْفَتْرَةِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الْقَضَاءِ وَإِنْ كَانَ لَغَيْرُ عُذْرٍ وَجَبَ عَلَيْهِ مَعَ الْقَضَاءِ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قُوتِ الْبَلَدِ. Kalau seandainya dia akhirkan kepada Ramadan berikutnya, datang Ramadan baru, maka wajib dia mengerjakan Ramadan yang ada, yang hadir di hadapannya, kemudian setelah itu dia qadalah yang sebelumnya. Kemudian kalau seandainya mengulurkannya ini disebabkan oleh uzur syar'i yang tidak memungkinkan baginya untuk mengqadha dengan adanya uzur syar'i itu, tidak mampu dia untuk melunasi pada masa yang telah berlalu, maka tidak ada kewajiban baginya kecuali hanya mengqadha saja karena ada uzur syar'i. Wa in kana li ghairi udzur. Kalau seandainya bukan karena ada alasan syar'i, wajib alaihi ma'al qada it'amul miskina min an kulli yawmin nisfu sha'in min qutil balad. Kalau tidak ada udzur, tidak ada alasan syar'i dia mengakhirkannya, maka wajib diiringi di samping qada harus juga memberi makan fakir miskin dari setiap harinya. Ya, untuk setiap harinya nisfu sha'in min qutil balad. Yani separuh sa' dari makanan negeri itu, makan pokok. Ya, kalau beras satu sa'nya mungkin 2,5 atau 3 liter, maka diberikanlah 1,5 liter. Wa idza mata man 'alaihi al-qada'u qabla dukhuli ramadan al-jadid fala syai'a 'alaihi li'anna lahu ta'khirahu fi tilka al-fatra allati mata fiha. Apabila dia meninggal dunia, orang yang wajib mengqadha puasa sebelum datangnya Ramadan berikutnya, maka tidak apa-apa, tidak ada kewajiban dia membayar fidyah, membayar lain. Kenapa? Karena dia boleh mengakhirkan mengqadhanya pada waktu yang telah ditentukan, ya, pada waktu yang mana dia meninggal dunia. Ya, ini boleh dia mengakhirkan dari pada waktu yang dia meninggal dunia. Misalkan dia meninggal dunia di bulan Rajab misalkan, dia sudah ada tekad untuk mengqadhanya tapi belum sempat juga, maka tidak apa-apa, tidak perlu diqadha oleh keluarganya, ya. Wa idza mata ba'da ramadan jadid fa in kana ta'khiru al-qadha li'udhurin kal marad wa safar hatta adraka ramadan jadid fala sya'a alayhi aidha. Kalau seandainya meninggal dunia datang ramadan berikutnya, ya, apabila dia meninggal dunia setelah Ramadan baru, fa in kana ta'khiru al-qada li udzur. Kalau seandainya dia mengakhirkan mengqadanya karena ada udzur seperti sakit dan safar, sehingga datanglah Ramadan berikutnya dia belum sempat mengqadanya, ya, maka tidak apa-apa baginya, ya. Laisa alaihi aidan, tidak ada yang lain bagi dia, ya, tidak ada sesuatu dari begitu. Sama dengan orang yang meninggal dunia di waktu disebabkan karena ada udzur syar'i, ya, atau sama dengan orang yang mengqadha puasa itu meninggal dunia pada saat dia ingin mengqadha dia meninggal dunia. Baik. Wa in kana ta'khiru al-'udzur li ghairi 'udzur. Kalau seandainya mengakhirkannya itu disebabkan tanpa alasan syar'i, wajib al-kafaratu fi tarikatihi. Maka wajib dikeluarkan kafarat dari warisan yang dia tinggalkan. Ba in yukhraja 'anhu it'amu miskina an kulli yawmin, yaitu dia berikan yakni makanan orang miskin dari setiap harinya sejumlah dia tidak berpuasa. Wa mata man alai somu kafarah, apabila meninggal dunia orang yang memiliki kewajiban membayar kafarat, kasomi kafarat zihar, seperti puasa orang membayar kafarat zihar, wasomil wajib andamil mut'at fil hajj, yaitu puasa wajib karena sebagai pengganti dam tamattu dalam haji. Ada kewajiban dia tapi dia belum lunasi, kemudian dia meninggal dunia, fa innahu yut'amu anhu an kulli yawmin miskin, maka memberikan makanan atas nama dia, ya, setiap hari satu orang miskin. Wala yusamu anhu, tidak dikerjakan puasa atas namanya. Wa yakunu al-it'am min tarikatihi, biaya makan itu dikeluarkan dari warisan. Li'annahu siyamun la tadkhulu niyyatu fil hayah fakadha ba'da al-maut wa hadha huwa qawlu akthar ahli ilmi. Karena puasa adalah tidak dimasukkan niat di waktu dihidup, ya, tidak la tadkhulun niabah, maaf. Karena puasa tidak bisa diganti di waktu hidup. Begitu juga kalau dia sudah meninggal tidak bisa diganti puasanya. Ya. Ini ada pendapat kebanyakan dari ulama. Wa in mata man alai shaumu nuzur atau shaumu nadzar. Siapa meninggal dunia sementara dia memiliki puasa nazar. Mustahabba li walihi an yasuma anhu. Dianjurkan bagi walinya, ya, bagi walinya, ahli warisnya untuk menjaga puasa atas namanya. Lima thabata fi sahihain, karena ada hadis yang sahih. Anna imra'atan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi matat wa 'alayya siyam nadhrin. Afa asumu 'anha? Qala na'am. Wal wali huwa al waris. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan sebenarnya ibuku meninggal dunia dan dia wa 'alayya siyam nadhr. Dia memiliki kewajiban puasa nadhar. Apakah aku berpuasa atas nama dia? Qala na'am. Iya, kata Nabi, wal wali huwa al waris. Wali itu maksudnya adalah ahli waris. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yusamu anhu an-nudhr duna al-fardh al-asli. Duna al-fardh al-asli. Dikerjakan puasa atas nama ya si mayat karena nazar, tidak pada kewajiban asli dari ya kewajiban asli atau ibadah fardu. Wa hadha madzhab Ahmad wa ghairihi. Ini ada mazhab Imam Ahmad dan yang lain. Wal mansusu an Ibnu Abbas wa Aisyah, yang ditemukan ya dari perkataan Ibnu Abbas dan Aisyah, wa huwa muqtada ad-dalil wal qiyas, dia ada konsekuensi dari dalil dan qiyas, ya, karena an-nadhar laysa wajiban bi asl syara'. Karena nazar itu bukanlah kewajiban yang datang dari syariat asli. Puasa itu. Wa inna ma aujabahu 'abdu 'ala nafsihi, akan tapi yang mewajibkannya adalah hamba itu sendiri. Fasara bi manzilati ad-dain, maka menjadi posisinya sebagai hutang. Oleh hadza syabaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi memiripkannya dengan hutang. Yani puasa Ramadan itu adalah puasa yang diwajibkan oleh syariat secara asli. Puasa nazar tidak. Walaupun puasa itu adalah ibadah, tapi pewajibannya bukan dari asli, tapi dari manusia itu sendiri. Maka ketika dia mewajibkan pada dirinya, sama dengan hutang. Ya, sama dengan hutang. Wa qiyamu bihaqqil 'ubudiyyati allati khuliqa laha wa umira biha wa hadha la yu'addihi anhu ghayruhu. Dan menegakkan ya. Okay. Wa amma shaumu alladhi faradallahu 'alaihi ibtida'an, adapun puasa yang diwajibkan oleh Allah dari awal, fa huwa ahadul arkan Islam, dia adalah salah satu rukun Islam, fala tadkhulu niyabatu bihal. Maka digantikan tidak bisa masuk sama sekali. Jadi enggak bisa tong puasa ya, saya makan aja, Anda puasakan untuk saya. Enggak bisa. Wa qiyamuhu bihaqqil 'ubudiyyah allati khuliqa laha wa umira biha. Ya, dengan la tadkhul niyabah kama la tadkhul salatu wa syahadataini fa innal maqsuda minha ta'atul 'abdi li nafsihi. Begitu juga tidak masuk niyabah penggantian dengan sholat dan dua kalimat syahadat. Enggak bisa tolong gantikan saya bersyahadat ya masuk Islam. Enggak. Final maksud minhuma, karena maksud dari yang keduanya adalah ketaatan hamba dengan jiwanya. Ketaatan hamba dengan jiwanya. Wa qiyamu bihaqqil ubudiyyah. Ya, dia tegakkan dengan haknya ubudiyah Allah allati khuliqa laha, yang mana Allah dia diciptakan ya, wa umira biha dan diperintahkan, wa hadha la yu'addihi ghayruhu anhu ghayruhu, dan tidak ada yang bisa menunaikannya kecuali saudaranya atau yang lain, wa la yusalli anhu ghayruhu, tapi tidak bisa dia salatkan yang lain untuknya. Jadi kalau berupa hutang boleh silakan, tapi kalau kewajiban kepada Allah tidak. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يطعم عنه كل يوم مسكين. Dia berikan makanan ya setiap hari seorang miskin. وبذلك أخذ أحمد وإسحاق وغيرهما وهو مقتضى النظر كما هو موجب الأثر فإن النظر كان ثابتا في الذمة فيفعل بعد الموت. Syekhul Islam itu yang dia mengatakan diberikan makanan atas nama orang yang melanggar tadi setiap harinya orang seorang miskin. Wabidzalika, dengan demikianlah pendapat diambil oleh Imam Ahmad dan Ishaq dan yang lainnya. Wa huwa muqtada nadhar, dia adalah perlu ditinjau ulang. Ya, kama huwa mujibul athar. Ya, wabidzalika akhadha Ahmad wa huwa muqtada nadhar, ya, wa huwa muqtada nadhar. Begitu yang sistem ini adalah perlu tinjau ulang ma huwa mujibul athar, ya, kama huwa mujibul athar, sebagaimana yang ditulis oleh athar. Fa inna nadhara, bahwasanya nadhar itu kana thabitan fi dhimma fayuf'alu ba'dal maut, dia masih tetap ada pada jiwa orang itu, ya, nadhar yang berupa janji, kana thabitan fi dhimma, adalah dia merupakan sudah permanen zimah itu. Fayuf'alu ba'dal maut, masa makhalib bisa dikerjakan setelah meninggal. Wa amma sumu ramadhan, adapun puasa ramadhan, fa inna Allah ta'ala lam yujibu ala al-ajiz anhu, Allah tidak mewajibkan bagi orang yang tidak mampu mengerjakan. Bal amar al-ajiza bil fidyah ta'ama miskin, malahan dianjurkan untuk bagi orang bal amar al-ajiza, yang tidak mampu dari menunaikan, diperintahkan untuk membayarkan fidyah makanan seorang miskin. Wa qada inama 'ala man qadira 'alaih, mengqada itu bagi orang yang mampu, la 'ala man 'ajaza anhu, tidak orang yang tidak mampu. Fala yahtaju ila an yaqdi ahadun anhum, maka tidak perlu ada seorang yang mengqada atas nama orang itu. Wa amma shaumu bin nadhri wa ghairihi, adapun puasa dengan nazar dan yang lainnya. Amma somu li nadharin awa ghairihi, adapun puasa karena nadhar atau yang tidak, minal mahdurat, dari minal mundurat, dari amma puasa li udhurin wa ghairihi minal mundurat, dari orang-orang yang dinazarkan atau hal-hal yang dinazarkan. Faif'alu anhu bila khilaf, maka dikerjakan li hadis sahih. Ya, artinya apa? Adapun puasa karena gara-gara nazar, maka hendaklah kita ya mau mengerjakannya. Baik, demikian kita selesai mengerjakan atau membaca buku bagaimana cara kita mengqadha puasa. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan, materi kita yang agak sedikit pendek, ya. Kita masuk ke tanya jawab. Saya punya satu ekor induk sapi, kemudian saya suruh orang memeliharanya dengan sistem bagi hasil. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Mohon penjelasan. Boleh. Ya. Orang yang memeliharanya dia mendapatkan sekaki misalkan. Lahir anaknya dapat sekaki, lahir dua anak dapat sekaki. Ya. Jadi orang yang meminta dipelihara seekor sapi kan butuh biaya atau usaha, maka dia tidak mengeluarkan uangnya, tapi dia janjikan lahir satu anak dia dapat seperempat, lahir dua anak yang kedua dapat setengah, dan begitu seterusnya. Anda mendapatkan amanah di tengah masyarakat, di tengah masyarakat tempat anda tinggal, kondisinya masyarakat tempat anda tinggal banyak, masih banyak masyarakat beragama tidak sesuai dengan apa yang yang Rasulullah kerjakan seperti maulid, juzul Quran, dan menghadapi masyarakat tersebut, apakah sikap sebaiknya diambil, apakah udhlah atau sebaliknya, terlebih anda mendapatkan kepercayaan di tengah masyarakat? Ya, yang pertama, yang tidak ada dalil, jangan lakukan. Jangan kita lakukan kalau seandainya tidak ada dalilnya. Namun bagaimana setelah itu, ya, kita tidak mengikuti acara intinya, tapi kita bilang bahwasanya ini adalah yang saya yakini, ini yang bisa saya lakukan, ya, dan seperti ini saya tidak lakukan karena tidak ada argumennya atau dalilnya. Wallahu a'lam. Saya saat terawih, saya mendapat solat terawih sudah jalan 8 rakaat. Dari sisi rakaat saya, dari sisa rakaat kita kerjakan di rumah. Apakah saya dapat pahala semalam suntuk? Semalam suntuk itu adalah berawal dengan solat imam, berakhir dengan solat imam. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan berikutnya hampir sama, ya, sedikit mirip lah. Baik. Kalian pertanyaan berikutnya. Kita ambil baca satu pertanyaan. Saat tarawih, saat witir, imam membaca doa kunut. Apa ada contoh dari Nabi saya tidak mengaminkan dengan tangan lurus ke bawah? Dari Pak Rashid, Jakarta Pusat. Ya, witir itu diajar oleh Nabi kepada siapa? Kepada Hasan bin Ali. Maka adalah kita ikuti, boleh kita mengaminkan bacaan imam. Baik, saya rasa sampai di sini dulu kajian kita, ya. Pertanyaan sudah habis untuk sementara. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali dengan topik yang baru, yaitu apa yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berbuka disebabkan oleh umurnya yang sudah tua atau disebabkan oleh sakit. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.